satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Embun pagi tak kuasa ku memandang datangmu matahari.